Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mungkin tak sampai nunggu Isya ya. Usahanya sudah lama Isya ya. Isya ini tidak ada. Oh maaf, masya Allah tidak ada. Sepertinya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT memberi barokah dan manfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah SWT menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar, dan hamba yang selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.